بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita masuk pada pembahasan berikutnya dari poin-poin akidah di sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam usul sunnah beliau. Setelah pembahasan yang lalu seputar Al-Quran, beliau berkata, wal imanu birru'yati yawmal qiyamah kama ru'ya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits sihah. Beriman tentang apa? Ar-ru'yah yaumal qiyamah. Yang dimaksud dengan ar-ru'yah di sini yaitu ru'yatul mu'minina rabbahum tabaraka wa ta'ala, yaitu kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Atau juga dalam para ulama terkadang menyebutkan dengan ru'yatullah. Yaitu maksudnya dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi mana idhofah ini hendaknya dipahami. Terkadang disebutkan dengan ru'yatullah, yang dimaksud adalah dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Terkadang juga ditakbirkan dengan ru'yatul mu'minina rabbahum. Naam. Melihatnya orang-orang yang beriman, naam, pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat. Kama ru'ya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits sihah, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis yang sahih. Bahkan hadis tentang permasalahan ini mencapai derajat tawatur sebagaimana telah kita lewati dahulu dalam banyak majelis yang dikumpulkan oleh penyair bagaimana baitnya indah ya Ubay. Maru'yatun, nah, mimma tawatara hadithu man kadam wa man bana lillahi baitan wahtasam wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du. Perkataan siapa ini? Setelah kita lewati faidah dalam At-Tuhfah Ar-Rasyidah dalam pembahasan mustalah. Indaga Umar man dulu pernah ditanya Umar juga kan. Nah, Muhammad Ad-Dawudi Ibn Talib Al-Fasi Al-Maliki dalam hasyiah beliau terhadap Sahih Bukhari Beliau mengatakan waqad nadamtu dzalik. Ya mimma tawatara haditsu man kadzab. Nah, hadis-hadis mutawatir sehingga banyak sekali yang mencapai derajat tidak akan mungkin dengan jumlah tersebut mereka sepakat untuk berbohong. Qala Syekh An-Najmi rahimahullah, al-adillatu ala ru'yatillahi azza wa jalla fil akhirati minha qaulullah ta'ala lilladheena ahsanul husna wa ziyadah. Dan dalil-dalil tentang ru'yat Allah di hari akhir di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala lilladheena ahsanul husna wa ziyadah. Di pada pertemuan yang lalu juga telah kita bahas secara sekilas ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang permasalahan apa iman terhadap khabar-khabar dari Nabi SAW termasuk hadis ru'yah. Nah, pendalilan dari ayat ini mana? Indak ya Muhammad, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Mana yang menunjukkan permasalahan ar-ru'yah? Az-ziyadah. Nah, az-ziyadah waqad fussirat az-ziyadah bi annaha ru'yatul mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah. Dan telah dilafsirkan bahwasanya makna az-ziyadah yaitu ru'yatul mu'minina li rabbihim. Nah, melihatnya kaum mukminin terhadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kama fi hadithi Suhaibin radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis Suhaib radhiyallahu anhu. Dan Suhaib, beliau adalah Suhaib bin Sinan Abu Yahya Ar-Rumi, asluhu min Ainit Tamar. Wa yuqalu kana ismuhu Abdul Malik. Wa Suhaib laqab sahabiyyun syahir, mata bil Madinah sanah 8 fi khilafati Ali. Faqila qabla dhalik rawalahu jama'ah. Dan hadis Suhaib ikhwan fillah masyhur bunyinya sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki nomor 4. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Suhaib an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza dakhala ahlul jannati al jannah qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fa yaquluna alam tubayyin wujuhana alam tudkhilna al jannah wa tunajjina minan nar qala fayukshafu al hijab fama utu shay'an ahabba ilayhim minan nadari ila rabbihim wa zada thumma tala hadhihi al ayah lil ladina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, sehingga ayat ini ikhwan fillah sangat jelas ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Suhaib bahwasanya az-ziyadah yakni an-nadhar ila rabb tabaraka wa ta'ala, an-nadhar ila wajhillahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kalian menginginkan sesuatu na'am yang akan aku tambahkan untuk kalian, turidu na syai'an azidukum apa i'rab azidukum indah ya Zakaria, turidu na syai'an azidukum sanda ya sifat ya jumlah fi mahalli nasbin sifat li syai'an, karena jumlah setelah nakirah i'rabnya sifat. Lam turidu syai' turidu na syai'an azidukum, kalian menginginkan sesuatu nam yang akan aku tambahkan untuk kalian, fa yaqulun alam tubayyin wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami putih bersih. Alam tudkhilnal jannah wa tunjina minan nar, bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka. Mereka menjawab demikian maksudnya apa? apakah masih ada nikmat yang lebih besar dari ini? Mereka sudah merasa bahwasanya itu sudah nikmat yang paling agung. Nah, karena memang ikhwanillah, apa yang mereka sebutkan ini adalah cita-cita setiap muslim. Tapi ternyata di sana ada nikmat yang lebih agung dari itu semua. Nah, maka disingkaplah hijab sehingga mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada apa an-nadar ila rabbihim, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Naam, mereka-mereka yang berbuat baik di dunia dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, al-husna. Apa makna al-husna? Ai al-jannah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan di dunia, maka mereka akan mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan akan mendapatkan naam nikmat tambahan, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala ikhwan fillah oleh kaum mukminin di hari kiamat itu pada dua tempat. Yang pertama fi arasatil qiyamah, yaitu ketika kaum mukminin berada di padang mahsyar. Dan yang kedua tatkala mereka telah masuk ke dalam surga. Dan perkara ini tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Adapun manusia secara keseluruhan, nah dalam pembahasan ini mereka terbagi menjadi tiga golongan. Sebagaimana bisa antum lihat dalam catatan kaki nomor 1. An-nasu fi mawdu'ir ru'yan yang qasimuna ila thalathi aqsam. Manusia dalam perkara ru'yah ini, yaitu perkara melihat Allah Subhanahu wa taala, terbagi menjadi tiga golongan. Al-awwal al-mu'tazilah angkaru ru'yah fid dunya wal akhirah. Yang pertama orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengingkari ru'yah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua as-sufiyah adbatur ru'yah fid dunya wal akhirah. Orang-orang sufiyah, mereka menetapkan ru'yah baik di dunia dan di akhirat. Kebalikan. Nah, kalau Mu'tazilah khanifillah, mereka mengingkari. Nah, karena apa? Karena keyakinan mereka yang batil dalam pembahasan sifat. Sebab apa? Prinsip dasar orang-orang Mu'tazilah apa dalam permasalahan sifat-sifat Allah? Indak ya Allah. Menolak semua sifat-sifat Allah. Nah, lalu bagaimana tentang nama-nama Allah? Prinsip mereka indak ya Iqra. Prinsip orang-orang Mu'tazilah berhubungan dengan sifat-sifat Allah, menolak. Berhubungan dengan nama-nama Allah bagaimana? Bedakan. Kalau sifat-sifat mereka tidak menetapkan sama sekali. Kalau nama bagaimana Abu Muhammad? Menetapkan seperti Ahlu Sunnah. Bagaimana? Nah, mereka menetapkan nama saja, tapi kosong dari sifat. Mereka menetapkan nama lafadz tok. Lafadz. Artinya mereka tidak mau menetapkan. Maknanya tidak mau menetapkan. Ini perbedaan Mu'tazilah dengan Jahmiyah dalam permasalahan asma wa sifat. Sehingga jelas dalam masalah ru'yah mereka akan apa? Menolak. Yang mengingkari ru'yah baik di dunia maupun di akhirat. Juga apabila kelompok-kelompok yang lain diikuti oleh apa? Oleh Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, mereka tersesat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan Asy'ariyah paling bingung apabila. Asy'ariyah mereka ingin menjadi apa? Pertengahan antara Ahlu Sunnah katanya dengan Jahmiyah, Mu'tazilah ini. Sehingga mereka mengatakan dengan pernyataan yang sangat membingungkan. Allah bisa dilihat tapi laisa fi jihad. Allah dilihat tapi dilihatnya tidak dari suatu arah. Entah bagaimana melihat. Kenapa? Karena kalau mereka menetapkan Allah dilihat Naam dari suatu arah, maka berarti menyamakan dengan makhluk. Berarti Allah dilingkupi oleh arah tersebut, sehingga mereka bingung sendiri karena tidak mau tunduk kepada dalil sebagaimana ahli sunnah tunduk kepada dalil. Ya, kita tetapkan ru'yah, naam, adapun bagaimananya kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jelas, naam, penetapan ru'yah tidaklah bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang lain, yaitu sifat al-'ulu, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan seterusnya. Ini Mu'tazilah mengingkari semuanya. Ru'yah baik di dunia maupun di akhirat mereka tolak. Sedangkan Sufiyah kebalikannya, mereka menetapkan ru'yah di dunia dan di akhirat. Sehingga apa? Sehingga kebanyakan syekh-syekh mereka, kalau diberi hadis, mereka apa? Menolak. Kalian mengambil ilmu dari orang-orang mati, sedangkan kami mengambil ilmu langsung dari apa? Minal hayyil ladzi la yamut. Dari zat yang maha hidup yang tidak mati, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka banyak mengklaim yang namanya mukasyafat. Mukasyafat yaitu kondisi wali menurut mereka langsung melihat Allah. Nah, wal'iyadzubillah, di dunia. Nah, mereka mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Baik, ini yang namanya derajat mukasyafat. Sehingga sudah, tidak ada tabir lagi menurut mereka antara dia dengan Allah. Baik, yang kemudian nanti yang paling parahnya sampai pada keyakinan apa? Wahdatul wujud. Atau dengan istilah lain, keyakinan hululiyah. Mereka mengakui bersatunya diri-diri mereka dengan zat yang maha pencipta. Ini orang-orang sufiyah. Sedangkan golongan yang ketiga, ahlu sunnati wal jamaah wa humul wasat, mereka adalah pertengahan. Nafa ru'yah fid dunya wa athbathuha fil akhirati lil mu'minin. Mereka menolak atau apa, meniadakan ru'yah di dunia karena tidak akan mungkin. Tayyib, ru'yah itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala tatkala Musa alaihissalam meminta Taib untuk apa? Bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Allah apa? Qala lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku, yakni selama masih di dunia. Walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Taib menunjukkan bahwasanya ru'yah di dunia tidak sabit. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya pada saat Mi'raj, hal ra'aita rabbak? Qala nurun anna ara. Dalam riwayat yang lain, ra'aitu nura, dalam hadis Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aku melihat cahaya, bagaimana aku melihat Allah Subhanahu wa taala? Dalam riwayat apa? Nur, aku yang aku lihat adalah cahaya. Demikian pula para sahabat menyatakan bahwasanya Rasulullah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj. Tapi yang dilihat adalah Jibril yang datang dalam bentuk aslinya. Ada pun sebagian riwayat dari Ibn Abbas bahwasanya beliau menyatakan Rasulullah melihat Allah, maksudnya ru'yah qalbiyah. Kalau ru'yah qalbiyah tidak ada yang mengingkari afanifillah, dalam artian Allah Subhanahu wa taala memberikan tayyib wahyu kepada nabinya. Memberikan wahyu kepada nabinya. Tapi apa? Bukan ru'yah ainiyah. Tidak melihat dengan mata beliau. Karena dalam hadis yang lain telah ditetapkan bahwasanya apa? Innakum lantara rabbakum hatta tamutu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian apa? Mati. Jadi selama hidup di dunia tidak akan apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Penglihatan mata kepala. Sehingga yang ditetapkan oleh ahli sunnah adalah ru'yatullahi azza wajalla fil akhirah. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, ini yang terjadi ijma'. Adapun orang-orang kufar ikhwanifillah khilaf yang panjang. Nah, dalam permasalahan ini sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya khilaf ini sejak dahulu, sehingga jangan sampai dijadikan sebagai ajang perpecahan tentang permasalahan apakah orang-orang kafir melihat Allah atau tidak. Nah, para ulama yang menyatakan orang-orang kafir tidak melihat Allah di hari kiamat, yang dimaksud adalah na'am bi arasatil qiyamah, yaitu ketika mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, mereka berdalil dengan ayat di surat Al-Mutaffifin. Apa ayatnya? Aba Umar. Siapa yang dapat lebih dahulu? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tayyib. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beristidlal dengan ayat ini tatkala na'am Allah Subhanahu wa taala hijab orang-orang kafir ketika Allah murka kepada mereka, menunjukkan tatkala Allah ridha yaitu kepada orang-orang yang beriman, maka apa? Orang-orang beriman akan melihat Allah. Nah, menunjukkan orang-orang kafir tidak melihat Allah. Ini qaul. Yang lainnya menyatakan ikhwan fillah bahwasanya orang-orang kafir melihat Allah tapi kemudian dihijab. Setelah itu dihijab, tidak akan melihat lagi. Dan ini pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekhuna Muhammad Ibn Hizam sebagaimana dalam durus beliau, juga dalam kitab beliau Syarah Lamiyah. Naam. Tayyib, berdalil dengan keumuman ayat-ayat yang menetapkan adanya liqa. Tayyib, di antaranya apa? Yang menunjukkan adanya pertemuan, perjumpaan semua hamba-hamba ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tayyib, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Nah, mesti kalian akan apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kadin, kalian itu di dunia berusaha, nah bekerja. Kemudian mesti kalian akan bertemu dengan Allah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan adanya ijma' bahwasanya al-liqa taqtadil muayanah. Secara lugah yang namanya liqa, namanya pertemuan, disebutkan dengan kata liqa, ini mesti apa? Muayyanah, melihat. Kalau bertemu tidak melihat, bukan liqa namanya. Paham? Tayyib. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir mereka melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu ketika di padang mahsyar. Cuman afani fillah, mereka melihat berbeda dengan melihatnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ru'yah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mereka adalah nikmat. Dan ada pun orang-orang kufar ini sebagai adab, sehingga apa? Semakin menambah apa? Ketakutan di atas ketakutan dan kesedihan di atas kesedihan mereka. Nah, yang setelah itu kemudian baru dihijab. Karena mana hijab juga apa? Nah, awalnya melihat kemudian apa? Dihijab. Dalil yang lain yang menunjukkan ikhwanifillah tentang ru'yah ini adalah hadis tentang apa? Syafa'ah. Hadis tentang apa? Ru'yat Allah Azza wa Jal, yaitu datangnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tatkala mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar. Hadis yang panjang dalam Sahihain. Ini kesimpulan tiga golongan dalam permasalahan ru'yah diingat-ingat. Kemudian di sini juga tambah bagus dari Syekh An-Nazmi rahimahullahu taala. Pada perkataan Imam Ahmad, kama ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan pada catatan kaki nomor 2, qala Syekhuna Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi hafizahullah, ini semasa hidup beliau dan sekarang beliau telah meninggal. Rahimahullah ta'ala. Kana yanbaghi alla tudhkara ahadithur ru'yah bihadhihi sighah ru'yah allati hiya sighatut tamrid indal muhaddithin li'anna ahaditha ru'yatil mu'minina lirabbihim fil akhirati ahadithu thabitatun la syakka fiha faly'lam dhalika wa billahi at-tawfiq. Ini tanda yang bagus dalam penggunaan apa sighah. Naam. Yaitu tidak seyukianya disebutkan hadis-hadis ru'yah dengan sighah ini ru'yah. Karena ru'yah adalah sighah tamrid. Sighah tamrid afani fillah di sisi kalangan ahli hadis, naam, untuk apa menunjukkan sesuatu yang lemah. Seperti qila ru'yah untuk sesuatu yang lemah biasanya. Walaupun tidak mesti. Nah, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membedakan antara athar-athar yang beliau kuatkan dan yang beliau lemahkan dalam Sahih Bukhari afani fillah ketika menyebutkan secara mu'allak dengan apa sighah tamrid dan sighah apa jazm. Kalau dia katakan qala, maka ini menunjukkan beliau condong untuk menguatkan. Tapi kalau mengatakan qila atau ruwiya, ini menunjukkan apa ada kelemahan dan cacat padanya. Makanya beliau katakan, yaitu Syekh Najmi, tidak seyogianya didatangkan dengan lafaz ru'ya. Jadi pemilihan lafaz juga penting ya kan kita. Nah, cuman, nah, kemungkinan besar Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan yang demikian dengan sighah tersebut kama ru'ya. Nah, karena beliau apa menganggap dari sisi apa mengambil dari sisi lughawiyah saja tanpa mengambil dari sisi apa istilah yang dipakai oleh para ahli hadis. Nah, karena kita yakin Imam Ahmad rahimahullah taala tahu dengan sebenar-benarnya bahwasanya hadis ini sahih. Tidak akan mungkin sampai luput dari beliau tentang permasalahan hadis ru'yah. Nah, yang derajatnya mutawatir. Barakallahu fiikum. Mungkin itu dulu diingat-ingat pembagian manusia ini. Kemudian juga apa? Hadis Abi Sa'id, hadis Abi Sa'id afani fillah. Nah, hadis Suhaib dihafal. Nah, hadis Suhaib Ibn Sinan. Nakta bi hadza subhanallahi wa bihamdihi.